Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa ilmu adalah kehidupan itu sendiri. Ulama mengatakan seperti Imam Ahmad, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, bahwa kita ini lebih butuh ilmu dibanding kita butuh makan dan minum. Karena kita tuh butuh makan minum gak setiap detik, gak setiap menit, gak setiap jam. Ada bahkan secara umum orang Indonesia 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, bahkan ada yang sekali sehari, dan dengan itu dia bisa lakukan kegiatan yang maksimal juga, bahkan sangat produktif. Tapi kalau ilmu, kita butuh itu setiap saat, hadirin. Setiap saat. Kita semua sepakat bahwa ilmu itu dibutuhkan pada saat ujian. Kita ujian kimia gitu, kita butuh ilmu untuk ngerjain. Kita ujian antropologi, kita butuh ilmu. Kita ujian akuntansi, kita butuh ilmu. Nah, bagaimana dengan ujian hidup? Ulama kita mengatakan al-hayatu kulluha imtihan. Kata para ulama, kehidupan itu semuanya tuh isinya ujian. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, dan Dialah menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala serba-serbi, cerita, dinamika, masa. Itu tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kesimpulannya sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa hidup itu ya ujian gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita gak punya ilmu? Maka kita akan punya banyak masalah dalam kehidupan kita yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, gak ada jalan lain kecuali terus belajar, belajar, dan belajar. Gak ada opsi lain kecuali belajar, belajar, belajar. Karena innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan kajian. Ilmu itu didapatkan dengan proses. Itu yang dijelaskan dalam hadis innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan dipelajari. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita diberikan taufik untuk bisa melewati ujian-ujian tersebut. Dan ujian-ujian itu dihadapi dengan ilmu itu. Sama kayak itu tadi. Ujian matematika butuh ilmu. Fisika butuh ilmu. Ujian kehidupan ya butuh ilmu, hadir. Dan ingatlah bahwa hidup itu dari A sampai Z adalah ujian. Dari A sampai Z adalah ujian. Al-hayatu kulluha imtihanu ikhtibar. Kehidupan itu semuanya itu adalah ujian dan cobaan. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk melewati ujian-ujian tersebut dengan benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meraih wajah Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan lanjutkan sedikit tentang bab nafkah di akhir penghujung tersebut, atau penghujung bab yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang menafkahi orang tua. Menafkahi orang tua. Yang kesimpulannya, jika anak mampu dan orang tua tidak mampu, atau orang tua fakir, maka anak wajib menafkahi orang tuanya sesuai dengan kemampuan anak. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan kalian kecuali, atau sebuah jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Berikutnya kita akan membahas tentang nafkah orang tua ke anak. Nafkah orang tua ke anak. Hadirin Allah muliakan, ketika berbicara tentang menafkahi orang, ketika kita bicara tentang masalah ini, ada beberapa poin yang kita akan bahas sesuai dengan alurnya para ulama. Yang pertama, pembahasan tentang menafkahi anak yang masih kecil belum balig. Nah, itu. Menafkahi anak yang belum balig. Menafkahi anak yang belum balig. Hadirin Allah muliakan, apa hukum menafkahi anak yang belum balig? Ulama mengatakan yajibu 'alal walidi an-nafaqatu 'ala auladihi sighar alladhina la ma'ala lahum. Wajib bagi seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil, yang belum balik, yang tidak punya uang. Lamalalahum, anak ini gak punya uang. Jadi wajib memberikan nafkah kepada anak yang belum balik dan gak punya uang. Dan hadirin Allah muliakan, ini adalah kesepakatan seluruh para ulama. Kesepakatan seluruh para ulama. Ulama bersepakat, ulama berkonsensus, ulama berijma. Dan hadirin Allah muliakan, ada banyak ulama yang menukilkan ijma ini. Ada banyak ulama yang menukilkan ijma tersebut. Di antaranya misalnya Al-Imam Ibn Abdul Barr. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Istidkar, beliau mengatakan wala khilafa baina ulama fi wujubin nafaqat jumlatan ala ma dzakarna. Enggak ada khilaf bagi para ulama di tengah-tengah para ulama tentang wajibnya nafkah pihak-pihak yang kita sebutkan sebelumnya. Dan sebelum beliau mengatakan itu, beliau menyebutkan tentang al-banin as-sighar wal banat, anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Begitu juga disampaikan oleh Al-Kasani dalam Badai Sona'i. Beliau mengatakan lau kana li saghir abawani fanafaqatu 'alal ab la 'alal um bil ijma'. Kalau anak itu masih kecil dan dia punya kedua orang tua, ayah ibunya masih ada, maka kata beliau nafkahnya itu dibebankan ke ayah, bukan ke ibu, dengan kesepakatan seluruh para ulama. Dengan kesepakatan seluruh para ulama. Jadi gak ada perbedaan. Ijma, kesepakatan para ulama. Begitu juga disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hazm, dalam Maratibul Ijma. Ittafaqu ala annahu yalzamur rajula. Ulama sepakat bahwa seseorang laki-laki wajib memberikan nafkah ke anaknya, anak laki-laki, wa bintiha atau anak perempuan, dan anak perempuan alladzaini lam yablugha wala lahuma mal hatta yablugha. Memberikan nafkah kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang belum balik dan enggak punya uang. Sampai mereka balik. Itu kesepakatan para ulama. Sampai mereka balik. Mungkin ada yang langsung berpikir, kalau setelah balik gimana? Ada pembahasan setelah ini bismillahi taala. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Bagi anak yang anak kecil yang belum balik. Jadi hadirin yang memuliakan, begitu juga keterangan Al-Qadhi Abdul Wahhab. Beliau mengatakan talzamu rajul nafaqatu waladihi shaghir idza kana faqira. Seseorang wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil jika anaknya fakir, artinya gak punya uang. Lalu setelah itu, setelah beberapa kalimat berikutnya, beliau sampaikan wala khilafa fi dzalik, tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Itu poin. Begitu juga disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Ajma'ul ulama ala anna 'alal mar'i nafaqata waladihi al-atfal alladhina la ma'ala lahu. Ulama sepakat, ulama berkonsensus, ulama berijma bahwa seseorang wajib menafkahi anaknya yang masih kecil, belum balik, yang tidak punya uang. La ma'ala lahu. Begitu juga disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah beliau berbicara tentang dalil, kita langsung ke poin yang kita enggak baca detailnya karena ini tentang penekanan. Fihi dalilun ala tafarrudil ab bi nafaqati auladihi wa la tusyariku fiha al-um wa hadha ijma'un min al-ulama. Dalil yang kami sebutkan itu adalah bukti bahwa ayah seorang dirilah yang menafkahi anak-anaknya. Dan hukum asalnya ibu tidak terlibat untuk menafkahi anak-anak. Ini tanggung jawab ayah gitu. Bukan tanggung jawab bersama untuk nafkah anak-anak. Wa hadza ijma'un min al-ulama, dan ini kesepakatan seluruh para ulama. Ijma' para ulama. Lalu beliau katakan illa qaulun syadzun la yultafatu ilai. Kecuali ada pandangan yang yang janggal gitu. Ana 'alal um min an-nafaqah biqadri mirathiha. Ibu wajib memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kadar warisannya. Tapi ini pandangan tidak dianggap dalam ilmu fikih. Itu maksud beliau. Karena menyelisih kesepakatan. Karena kalau ulama sudah berijma atau bersepakat, itu adalah garansi pasti benar. La tajtami ummati ala dhalalah. Ulama umatku tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Makanya ijma itu dalam ilmu usul fikih itu dalil. Ijma adalah dalil. Jadi kalau ditanya dalilnya apa, ijma, selesai. Tinggal harus dibuktikan benar nggak gitu loh. Benar nggak terjadi kesepakatan. Siapa ulama yang menukilkan hal itu? Siapa ulama yang menukilkan hal tersebut? Itu poin. Dan diantara dalil para ulama, jadi kok bisa sih mereka bersepakat dan mereka berkonsensus? Karena mereka ambil dari dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantara dalilnya adalah firman Allah yang sudah kita bahas, Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi ayah untuk memberikan rizki dan pakaian kepada ibu yang menyusui dengan cara yang baik sesuai urf. Nah, memberikan rizki kepada ibu menyusui itu berarti kasih rezeki kepada siapa? Anak. Karena dengan ibu yang menyusui makan yang bagus dapat dari ayahnya, otomatis ASI-nya bagus. ASI itu buat anak. Jadi ayat ini sebagai dalil wajibnya bukan hanya menafkahi istri tapi juga menafkahi anak yang belum balik, yang masih kecil, karena anak yang menyusui adalah anak yang belum balik, itu poinnya. Ya rahmatullah. Begitu juga dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah berfirman, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Dan apabila para ibu menyusui anak kalian, jadi jika ibu menyusui anakmu itu, maka berikanlah mereka nafkahnya. Dan dari sini Allah berfirman, Allah mewajibkan agar ayah memberikan nafkah menyusui. Dan kalau nafkah ya menyusui diberikan, itu artinya berkaitan dengan ASI ke anak. Berarti itu wajib memberikan nafkah kepada anak. Itu poin. Lalu diantara dalilnya juga adalah hadis Hindun. Hadis Hindun yang sudah kita sempat singgung sejenak atau singgung sedikit. Ketika itu Hindun bintu Utbah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sampaikan suami beliau itu ada orang yang punya ada sisi kikir. Walaysa yu'ti ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dan suamiku itu enggak kasih aku nafkah yang cukup bagiku dan anakku, kecuali kalau aku ambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Jadi aku baru bisa mencukupi kebutuhanku dan anakku itu kalau aku ambil diam-diam, enggak ketahuan sama suami gitu loh. Nah, ini boleh enggak? Gimana nih hukumnya? Lalu apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfik wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah atau silakan ambil nominal yang cukup bagimu dan anakmu secara urf. Secara urf tuh makan, minum itu cukupnya berapa sih? Jadi tadi urfnya orang mampu dan orang miskin itu berapa? Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, ambil segitu. Jadi nggak boleh ambil banyak-banyak atau melebihi. Yang cukup bagi kamu sesuai dengan status sosialmu di itu kultur masyarakat itu berapa? Ambil. Dan Nabi SAW bukan mengatakan ambil untukmu, tapi wawaladiki. Wawaladaki yakfiki wawaladaki bil ma'ruf. Ambil uang untuk kebutuhanmu dan anakmu, nafkahmu dan anakmu. Itu ambil untuk nafkahmu dan anakmu. Itu jadi kalau sampai ngambil tanpa sepengetahuan dibolehkan oleh Nabi SAW, itu menunjukkan kewajiban. Oh, jadi ngambil diam-diam boleh ya? Boleh. Tapi jangan dikiaskan kemana-mana, nanti anak-anak ngambil kunci mobil bapaknya diam-diam. Ini hadis, ini gak ada hubungannya. Ini nafkah kebutuhan pokok, darurat, primer. Dan kita sedang bahas anak yang belum balik. Kita belum bahas anak yang sudah balik. Ada pembahasan. Dan nanti ulama membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Atau banyak ulama membedakan anak laki-laki dan anak perempuan kalau sudah balik. Insya Allah nanti kita akan jelaskan keterampar ulama dengan segala keterbatasan kita. Tapi poin ini dulu bahwa dari keterangan di atas ini menunjukkan bahwa ayah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak yang belum balik dan tidak mampu. Itu poin. dan dalilnya adalah kesepakatan para ulama kita. Dan ini bukan tanggung jawab ibu selama ayah ada, bukan kewajiban ibu selama ayah ada. Maka untuk para ayah, mari kita nafkahi anak kita dan kita yakin bahwa apa yang kita berikan itu pahalanya sangat besar. Dan pahala amalan wajib, dan pahala amalan wajib adalah pahala yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Allah berfirman, tidak ada satupun amalan yang dikerjakan dalam rangka bertakarub kepada diriku, kata Allah, yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan atas dia. Jadi enggak ada amalan yang paling paling dicintai oleh Allah dibanding amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling afdal dan paling dicintai. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru beliau, keluarga beliau, ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang anak ketika ia sudah memiliki penghasilan dan berniat ingin memberikan sebagian hartanya kepada orang tua, namun ternyata orang tua menolak untuk diberi. Jadi orang tua menolak untuk diberi. Padahal orang tua sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan. Padahal orang tua sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, ini adalah contoh dan bukti dari berbagai macam bukti di lingkungan kita dan masyarakat kita. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bagaimana ketulusan orang tua kepada anak. Lihat orang tua beliau sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, tapi tetap menolak ketika dikasih seorang anak. Dan bandingkan di sisi lain, betapa banyak anak yang sehat, bugar, fit, bahkan pintar, tapi terus minta-minta uang sama orang tuanya. Jadi udah dewasa, udah ini, bahkan ada yang udah berumah tangga, udah punya anak, tapi masih jadi beban buat orang tua. Sedangkan orang tua sepuh, sakit-sakitan, butuh, seringkali nggak ada uang, tapi tidak pernah mau jadi beban anak-anak. Bahkan ketika anak-anaknya memberi tanpa mereka minta, sebagian mereka menolak sebagaimana pertanyaan di tengah-tengah kita ini. Jadi yang pertama yang perlu kita camkan, khususnya buat yang bertanya, begitu mendapatkan orang tua seperti ini, banyak-banyak bersyukur sama Allah. kita tuh lahir dari dari rahim sosok yang begitu luar biasa. Kita itu lahir dari ayah dan ibu yang tulus sama kita. Sampai mereka tua, mereka setia sama kita. Anak yang sering gak setia sama orang tuanya. Orang tua tuh kesetiaannya luar biasa. Ada memang satu dua orang tua, tapi secara umum orang tua ya begini. Jadi langsung ingatnya ke atas gitu loh. Ya Allah, Allah tuh baik banget ya kasih saya tuh orang tua kayak begini. Orang tua gak mau ngerepotin, orang tua yang berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, orang tua yang gak mau terima. Padahal gak minta juga dan kita pengen banget. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu bersyukur dulu lah, ini mahal. Jadi kita jangan langsung fokus ke orang tua, ini ke Allah dulu, hadir. Bersyukur sama Allah. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita tuh banyak bertahmid kepada Allah. Semakin dekat sama Allah. Itu tadi. Banyak sujud sama Allah. Gak mau dikasih. Jadi di saat mungkin ada yang ngerepotin nih, orang tua kita gak mau. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan lupa bersyukur. Ini tuh lebih mewah daripada Allah memberikan kekayaan kepada sang anak. Iyalah. Ketika Allah memberikan kita keluarga yang tulus, yang ikhlas, lingkungan yang tulus dan ikhlas, itu lebih mahal daripada harta dunia dengan misalnya harta dunia tapi banyak kebohongan, dikasih harta dunia tapi banyak pengkhianatan di tengah-tengah kita. Jadi harus bersyukur tentang masalah ini. Apalagi orang tua. Hadirin, kalau orang tua kayak gini kualitasnya, kira-kira kalau doain kita diijabah gak sama Allah? Orang tua tuh tauhidnya bagus, rajin ibadah, gak mau ngerepotin anaknya. Kalau diterima, kalau dikasih, enggak. Kira-kira kalau orang tua kayak begini nih, sosoknya seperti ini, kalau mereka doain kita sebagai anak, kira-kira gimana? Diijabah gak sama Allah? Nabi SAW mengatakan di antara doa yang pasti diijabah sama Allah, da'watul walid li waladih. Doa orang tua untuk anaknya, kebaikan anaknya. Jadi kita tuh jangan hanya lihat satu angle, aduh apa, orang tuaku tuh gak mau dikasih aku gitu loh. Akhirnya sedih gitu, bingung. Jadi syukur dulu gitu loh. Dan lihat dari angle-angle lain. Ini berarti Allah kasih Anda orang tua yang spesial. Nah, orang tua yang kayak begini insya Allah ya, kalau profil orang tua yang tauhidnya baik, imannya bagus, tawakalnya kuat, ibadahnya alhamdulillah, kalau doain kita itu bagaimana hadirin? Jadi bersyukurlah kepada Allah. Itulah. Bersyukurlah kepada Allah. Terus ingetin orang tua, jangan lupa doain kita. Doain kita ya bu, doain kita ya ya. Oh, itu mahal tuh hadirin. Baru setelah itu hadirin, baru lanjut lakukan sebuah misi, gimana caranya orang tua tuh nerima untuk kebaikan kita dulu. Dan kalau harta kita dipakai orang tua itu kan luar biasa. Kan kita udah jelaskan bagaimana Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizki wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka sambung tali silaturahim. Dan yang masuk ke makna sambung silaturahim adalah birrul walidain, berbakti sama orang tua. Dan di antara bentuk birrul walidain adalah memberikan nafkah ke orang tua, memberikan hadiah ke orang tua, memberikan sesuatu ke orang tua. Jadi gimana caranya beli mereka mau terima? Rayu, pijit-pijit, perlu nangis-nangis tuh sama orang tua. Tolong terima. Aku tahu ayah ibu enggak butuh uangku gitu. Tapi ini untuk aku, tolong terima. Biar aku jadi anak yang berbakti, anak yang bersyukur. Biar rezekiku berkah. Coba lobby deh. Ya bu, mau ayah pengen gak agar rizki aku berkah, rizki anak ayah ini berkah, sehingga nanti buat cucu-cucu ayah juga atau cucu-cucu ibu juga. Ya maulah, tolong terima ya. Ini tolong terima. Gitu lah. Kalau gak bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung gimana kayak, melalui orang lain kayak atau apa kayak. Atau misalnya pesan sesuatu kita udah bayar duluan gitu. Bagaimana caranya lah. Jadi jangan pasif dan jangan polos juga gitu loh. Oh ya bisa ayah ibu gak mau terima. Ya di lobby dong. Orang tua gak mau terima di lobby. Diperjuangkan gitu loh. Dicari pokoknya gitu. Ada celah masuk gitu loh. Dan yang berikutnya, jangan, ini semakin membuktikan, jangan hitung-hitungan sama orang tua kita. Ini orang tua kita udah baik kayak begini, masa anaknya hitung-hitungan. Jadi kalau orang tua udah begini, tambah lagi kita semangat. Dan mikir kalau bisa bukan hanya menafkahi. Kalau orang tua belum haji, gimana hajikan orang tua gitu. Atau umrohkan orang tua. Mumpung masih ada umur. Kan pertanyaan apa tadi? Mulai sakit-sakitan. Nah, mulai sakit-sakitan masih bisa umroh misalnya. Kan baru mulai. Mumpung masih ada umur, gimana caranya itu? Kasih yang terbaik buat orang tua. Orang tua kayak gitu kan tuh kalau umroh tuh senengnya minta ampun. Makanya kan banyak yang suka haji umroh ngelihat lah. Seringkali orang tua kita yang sepuh tuh lebih semangat daripada yang muda-muda. Semangat, baik umroh apalagi haji, semangat banget. Karena mereka kan sadar ya usia udah gak lama lagi nih. Bisa jadi ini haji terakhirku. Atau bisa jadi ini umroh terakhirku. Kalau muda-muda kan kebanyakan tulul amal, kayaknya kepedean gitu. Tahun depan juga masih bisa umroh lagi. Nah itu bisa hajikan orang tua, umrohkan dan lain-lain. Jadi banyak hal, atur semaksimal mungkin. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan cepat gitu loh, jangan lelah, cepat. Orang tua butuh apa? Belikan. Orang tua butuh ini, berikan. Misalnya masuk juga, misalnya dari bayar listrik atau token listrik, kan bisa kan? Langsung diatur semua, di set. Jadi bisa jadi gak kasih uang cash sama orang tua, tapi semua kebutuhannya ada udah. Semua kebutuhannya ada. Dan dikasih yang bagus gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.